Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi pada malam hari ini dan kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Saat ini saja kita buka di dalam kitab Bilangan. Kita buka di dalam Bilangan. Bilangan adalah suatu kitab yang sangat menarik. Kalau kita hanya membaca sekilas, seolah-olah sangat membosankan. Nah, banyak sekali berbicara soal angka-angka. Nah, makanya namanya Bilangan, karena dia mencatat tentang sensus orang Israel. Dan Bilangan ini mencatat tentang sensus orang Israel, tetapi ada banyak kisah-kisah yang sangat menarik di dalamnya. Kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-33 cukup panjang, jadi saya akan bacakan. Jemaat memperhatikan kiranya firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Syamua bin Zakur; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benyamin, Palti bin Rafu; dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi; dari suku Yusuf, yakni suku Manasye, Gadi bin Susi; dari suku Dan, Amiel bin Gemali; dari suku Asher, Setur bin Mikael; dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi; dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimanakah kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang telah engkau catatkan bagi kami. Dan kami rindu engkau mau membukakannya bagi kami. Engkau mau menjelaskannya melalui Roh Kudusmu pada malam hari ini. Tuhan, kau yang kiranya sertai agar kami dapat menarik pelajaran yang berguna bagi kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perikop ini adalah perikop yang sangat menarik. Tetapi bukan hanya menarik sebagai kisah sekolah minggu, tetapi sebagaimana di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa segala yang terjadi kepada mereka dicatatkan bagi kita untuk menjadi pelajaran untuk kita. Orang Israel di sini belum atau tidak lama yang lalu masih berada di Mesir. Bahkan kira-kira kurang lebih 1 tahun yang lalu mereka baru saja keluar dari perbudakan Mesir. Dan ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka keluar dengan pengharapan yang luar biasa tinggi. Mereka meninggalkan rumah perbudakan. Mereka baru saja dilepaskan dengan tangan yang teracung. Mereka melihat dewa-dewa Mesir jatuh di hadapan Tuhan yang benar. Mereka menyaksikan sungai Nil yang dibangga-banggakan oleh Mesir menjadi merah dan mati. Mereka melihat dewa matahari yang disembah oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan itu gelap 3 hari lamanya tanpa bisa membalas tindakan Tuhan. Dan terakhir mereka menyaksikan bagaimana anak-anak sulung bangsa Mesir mati semua. Mereka keluar dari Mesir dengan pengharapan mestinya. Bukan hanya itu, mereka keluar dari perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Tanah yang mungkin mereka dengar dari nenek moyang mereka. Tanah yang mereka dengar diturunkan oleh bapak-bapak mereka. 430 tahun mereka menjadi budak. Tidak ada di antara mereka yang pernah melihat Abraham, Ishak, dan Yakub. Mungkin mereka hanya mendengar ceritanya saja. Mungkin kakek mereka cerita, oh dulu ada Yehova menjanjikan tanah perjanjian bagi kita. Mungkin nenek buyut mereka bercerita, oh di situ ada tempat nenek moyang kalian Abraham pernah di sana dijanjikan Tuhan ini dan itu. Mungkin bagi generasi itu semua hanya mimpi. Sampai akhirnya seorang bernama Musa datang dan berkata, Tuhan mengutus aku untuk membawa kalian ke tanah yang telah dijanjikan itu. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Oh, mereka keluar dari Mesir dengan penuh pengharapan, dengan api yang berkobar dalam dada mereka. Kita akan masuk ke tanah perjanjian. Kita tidak lagi budak. Kita akan memiliki negeri yang indah. Kemudian setelah keluar dari Mesir, mereka tidak langsung masuk Kanaan, saudara. Tuhan tahu 430 tahun menjadi budak tentu tidak membangun rasa percaya diri dan tidak membuat Israel menjadi suatu bangsa yang siap berperang saat itu juga. Oleh karena itu Tuhan tidak langsung tuntun mereka ke Kanaan. Tuhan bawa mereka ke Sinai terlebih dahulu. Di Sinai mereka akan dipersiapkan sebagai satu bangsa. Di Sinai mereka akan bertemu dengan Tuhan langsung dan diangkat menjadi umat Tuhan langsung. Dan melalui perjalanan itu pula mereka punya kesempatan lagi untuk melihat kehebatan Tuhan di Laut Merah, di Masa dan Meriba, di berbagai tempat, di Amalek, pertempuran melawan Amalek. Mereka bisa lagi melihat betapa hebatnya Tuhan. Dan akhirnya di Sinai mereka diangkat secara resmi menjadi umat Tuhan. Dan setelah mereka selesai persiapan di Sinai, akhirnya Tuhan pimpin mereka siap memasuki negeri Kanaan. Dan mereka berkemah di tempat yang bernama Kadesh Barnea. Di Kadesh Barnea itulah, di bagian selatan dari Kanaan, mereka siap untuk masuk ke negeri orang Kanaan itu. Mereka siap untuk mendapatkan warisan mereka. Mereka siap untuk memenangkan pertempuran rohani mereka. Seharusnya tempat itu dikenang, Kadesh Barnea, tempat di mana kita mulai melancarkan ofensif yang akhirnya mengalahkan seluruh Kanaan. Tetapi sayang sekali, bukan itu yang terjadi. Bukan itu yang akhirnya terlaksana. Melainkan daripada kemenangan, mereka malah mendapatkan kekalahan. Sebaliknya mereka bukan mewarisi negeri Kanaan, mereka malah harus mutar-mutar 40 tahun sampai semua generasi itu mati. Saudara, seharusnya kemenangan yang ada di tangan mereka itu berubah menjadi kekalahan total. Mengapa? Mengapa demikian? Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memberi judul khotbah saya pada malam hari ini, resep untuk kekalahan. Resep untuk kekalahan. Seringkali kita mencari resep untuk kemenangan. Alkitab juga berisi banyak resep untuk kemenangan. Tetapi di dalam Bilangan pasal 13 ini, kita melihat orang Israel melakukan segala yang bisa untuk mengambil kekalahan di depan kemenangan. Mestinya mereka sudah menang, tetapi mereka memilih untuk kalah. Ada resep-resep kekalahan yang mereka ikuti. Dan baiklah kita jangan mengambil resep kekalahan ini juga. Apa resep kekalahan yang dialami oleh orang Israel yang mereka lakukan sebagaimana tercantum dalam perikop ini? Saya ajak kita untuk merenungkannya pada malam hari ini. Yang pertama, saudara, apa yang menyebabkan orang Israel mengalami kekalahan rohani yang sedemikian parah ini? Yang pertama, mereka meragukan firman Tuhan. Mereka meragukan firman Tuhan. Ini adalah titik awal mereka mulai kalah. Kalau kita lihat tadi Bilangan pasal 13 ayat 1, dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa. Kita mendapat kesan seolah-olah mengutus 12 orang pengintai ini adalah idenya Tuhan. Tetapi kalau kita cek dengan bagian firman Tuhan lain, sebenarnya ini bukan ide Tuhan. Coba kita buka dalam Ulangan. Ulangan pasal yang pertama, Ulangan pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Kemudian ini Ulangan, kitab Ulangan namanya Ulangan, ini bukan Ulangan ujian maksudnya ya. Ulangan di sini Musa mengulang lagi apa yang terjadi. Dan di ayat 19 Musa cerita, ini sudah 40 tahun kemudian. Ulangan ditulis 40 tahun setelah kejadian di Bilangan itu. Dan Musa kilas balik, Musa ingat di ayat 19 dia bilang, kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita, lalu kita sampai ke Kadesh Barnea, tempat di mana mereka berkemah itu. Ayat 20, ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat 22. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, Tunggu dulu. Marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Jadi ide untuk mengutus 12 orang pengintai itu bukan berasal dari Tuhan sebenarnya. Ide itu berasal dari orang Israel sendiri. Kemudian Musa bawa kepada Tuhan, Tuhan setuju, oke, boleh, kalau begitu silakan, ya, kirim 12 orang, pilih pemimpin-pemimpinnya. Tetapi sebenarnya ini adalah keinginan mereka. Mereka sudah sampai ke Kadesh Barnea, sementara di depan mereka sudah negeri orang Amori. Tuhan bilang, maju, duduki. Mereka bilang, sebentar Tuhan, sebentar Musa, jangan terlalu terburu-buru. Kita selidiki dulu, kita lihat dulu berapa kuat mereka. Kita lihat dulu ada berkubu atau tidak. Kita ingin tahu jalan yang akan kita lalui. Mereka mulai meragukan firman Tuhan. Semestinya mereka tidak perlu melakukan ini. Semestinya ketika mereka mendengar firman Tuhan, maju dudukilah, mereka maju dan mendudukinya. Tuhan tidak menyuruh mereka mengirim pengintai. Tapi mereka berkata, kami ingin mengintai dulu. Jangan-jangan, untuk apa mereka mengirim pengintai? Apakah mereka ingin tahu negeri itu baik atau tidak baik? Tuhan sudah bilang baik. Kalau mereka mengirim pengintai untuk mengetahui negeri itu baik atau tidak baik, berarti mereka meragukan Tuhan. Ataukah mereka ingin mengirim pengintai untuk tahu apakah negeri itu bisa dikalahkan atau tidak? Sama saja mereka meragukan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, dudukilah, aku akan sertai kalian. Jadi mereka mengirim pengintai ini didasari pada hati yang ragu akan firman Tuhan. Ragu akan perintah Tuhan. Dan itu adalah permulaan dari kekalahan mereka, resep dari kekalahan mereka. Kita masih ingat cerita tentang Adam dan Hawa di Taman Eden. Apa yang mereka lakukan? Kapankah Hawa mulai jatuh? Ketika dia mulai meragukan firman Tuhan. Ketika iblis mulai menanamkan suatu bibit keraguan dalam hatinya. Iblis begitu pintar. Iblis tidak datang dan langsung menyerang dia, tapi dia langsung masukkan keraguan dulu. Iblis bilang sama Hawa, bukankah semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan? Sengaja iblis memakai istilah seperti itu untuk memberikan kesan kepada Hawa. Oh, kenapa iblis ini kok ngomong begitu? Apakah kenapa ular ini ngomong begini? Apakah dia menganggap Tuhan itu begitu jahat? Ular sudah mulai menanamkan bibit keraguan. Dan akhirnya ular bilang, sekali-kali tidak, kamu tidak akan mati. Dia mulai meragukan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mungkin hari ini kita berpikir, ah, saya tidak akan meragukan firman Tuhan. Tetapi pada kenyataannya banyak orang percaya meragukan firman Tuhan. Meragukan ketika Tuhan berkata dia akan menyertai kita. Meragukan ketika firman Tuhan berkata, aku akan mencukupi segala keperluanmu. Meragukan ketika ada yang berpikir, apakah saya mau menjadi hamba Tuhan atau tidak? Bagaimana saya bisa mencukupi hidup saya? Meragukan ketika Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, benarkah semuanya akan ditambahkan? Meragukan Tuhan, meragukan janji-janji Tuhan. Dan ketika kita masuk dengan cara yang demikian, itu adalah resep kekalahan yang pertama. Padahal heran, aneh bin ajaib, orang Israel adalah orang-orang terakhir yang seharusnya meragukan Tuhan. Mereka sudah kenyang melihat mujizat-mujizat Tuhan. Mereka sudah melihat lebih banyak mujizat daripada mungkin dalam satu era. Hanya dalam tempo 1-2 tahun itu mereka sudah melihat lebih banyak mujizat daripada yang dilihat orang lain dalam seumur hidup mereka. Kenapa mereka masih meragukan Tuhan? Tetapi kalau kita baca dalam Alkitab, seringkali justru orang yang melihat mujizat belum tentu orang yang kuat imannya. Saya masih ingat waktu sedang eksegesis Kejadian, itu saya buka, ada satu perikop di mana Yakub pulang dari Laban. Yakub pulang dari Laban untuk kembali ke Kanaan. Dan katanya sambil dia pulang jalan ke Kanaan, di ayat itu dibilang dia melihat dua pasukan malaikat menyertai dia. Wah, Anda melihat dua pasukan malaikat menyertai bagaimana? Senang rasanya. Dua pasukan malaikat menyertai. Sampai-sampai dia namakan tempat itu Mahanaim katanya. Mahanaim. Tetapi Anda baca lagi beberapa ayat sesudahnya, dia mendengar Esau datang menemui dia, ketakutan langsung. Ketakutan. Barusan dia melihat dua pasukan malaikat menyertai dia. Lalu kita baca beberapa ayat di bawahnya, dia mendengar Esau datang ingin bertemu dengan dia, dia ketakutan. Itu adalah sifat manusia seringkali. Kita lupa bagaimana Tuhan telah membuktikan dirinya di masa lampau. Kita lupa bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita dari hal yang jauh lebih parah. Kita lupa bagaimana Tuhan telah menarik kita dari neraka. Dan kalau Tuhan punya kuasa seperti itu, mengapa kita perlu ragu akan semua janjinya yang lain? Teragu akan firman-Nya, ragu akan perintah-Nya. Kita melihat resep untuk kegagalan meragukan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kembali ke dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bukan hanya orang Israel meragukan firman Tuhan, mereka menyalahgunakan kesempatan dari Tuhan. Mereka menyalahgunakan kesempatan dari Tuhan. Oke, katakanlah ide pengintai itu sebenarnya bukan ide Tuhan, itu adalah ide mereka. Tapi toh Tuhan izinkan akhirnya. Sehingga akhirnya di Bilangan 13 ini Tuhan atur. Utuslah 12 orang, masing-masing satu dari tiap-tiap pemimpin. Bahkan kita baca nama-nama pemimpin itu di sini. Jadi Tuhan sudah okekan. Baik, oke, kalian mau kirim pengintai, silakanlah kalau begitu. Kirim pengintai. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Sebenarnya mengirim pengintai itu sendiri tidak salah, asal dengan motivasi yang benar. Buktinya 40 tahun kemudian Yosua juga mengirim dua orang pengintai ke Yeriko. Mengirim pengintai tidak salah kalau dengan motivasi yang benar. Dan sebenarnya justru ketika 12 orang pengintai ini menjelajahi seluruh tanah Kanaan selama 40 hari itu, mereka punya kesempatan yang luar biasa. Mereka punya kesempatan untuk membuktikan firman Tuhan. Mereka punya kesempatan untuk melihat hasil tanah negeri itu, mencicipinya dan berkata, oh betapa baiknya Tuhan untuk memberikan tanah ini kepada kita. Mereka punya kesempatan selama 40 hari itu untuk berkata, oh ternyata apa yang dikatakan Tuhan benar, ini adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Selama 40 hari mereka punya kesempatan untuk bersyukur, mereka punya kesempatan untuk membangun iman mereka, mereka punya kesempatan untuk meneguhkan firman Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi yang mereka lakukan sebaliknya, selama 40 hari itu, mereka malah memakai kesempatan itu untuk meragukan lagi firman Tuhan, untuk melemahkan semangat mereka sendiri. Pada intinya untuk berbuat kebalikan dari yang seharusnya mereka lakukan. Mereka telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, menyalahgunakan. Banyak orang hari ini juga menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kadang-kadang ini tergantung perspektif kita. Apakah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita tanggapi secara negatif, ataukah kita tanggapi secara positif? Coba kita lihat contoh-contoh lain dalam Alkitab. Kita buka dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasalnya yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Atau kita baca ayat 3, 4, dan 9. 2 Petrus pasal 3, ayat 3, 4, dan 9. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini adalah contoh klasik bagaimana orang menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ada orang yang mengejek, kata Petrus, ya. Dia bilang, kenapa Tuhan gak datang-datang? Pada zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Ah, sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun, sudah berapa? Sudah 2010 sekarang. Katanya Tuhan datang segera, di mana kedatangannya? Petrus sudah menubuatkan akan tampil pengejek-pengejek. Dan dia bilang apa? Bukan karena Tuhan lalai, tapi sebenarnya itu kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kesempatan bagi orang-orang yang belum percaya dia untuk percaya kepadanya. Seringkali manusia menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak sadar sebenarnya waktu yang Tuhan berikan itu Tuhan ingin dia pergunakan dengan cara yang baik, tapi dia malah pergunakan dengan cara yang tidak baik. Firaun adalah contoh yang lain. Kita masih ingat cerita Firaun tentunya. Mengeraskan hati ketika kena tulah, polanya berulang-ulang seperti itu. Dia kena tulah, dia kalah. Dia mulai bilang sama Musa, Musa tolong saya, doa bagi saya. Ya. Musa berdoa. Lalu Tuhan ambil tulah itu daripadanya. Berulang-ulang seperti itu. Mulai dari katak, sampai kepada belalang, sampai kepada hujan es. Ya. Dia akan pongah menantang Tuhan. Tuhan kasih tulah. Oh, sorry, saya sudah bersalah. Musa, tolong doa bagi saya. Musa berdoa bagi dia. Tuhan lepaskan tulah, kembali lagi dia. Kalau ada orang yang berpikir, kenapa Tuhan begitu sabar sama Firaun? Kenapa dikasih sampai 10 tulah? Kenapa tidak langsung saja game over gitu? Tuhan kasih kesempatan. Tapi Firaun tidak melihatnya sebagai kesempatan. Firaun melihatnya sebagai kesempatan untuk mengekang orang Israel lebih jauh lagi, untuk bisa memperbudak mereka lebih lama lagi. Dia tidak tahu Tuhan masih memberikan dia satu kesempatan lagi. Firaun, silakan bertobat. Tapi kita baca terus, Firaun mengeraskan hatinya. Dia menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita harus hati-hati sebagai orang percaya untuk tidak menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan belum datang, ini adalah kesempatan bagi kita untuk bekerja. Kalau kita belum dipanggil Tuhan, ini adalah kesempatan bagi kita untuk memenangkan orang, untuk memuliakan Tuhan. Tadi pagi, saya berkhotbah tentang Kristus dimuliakan, baik dalam hidup maupun dalam mati. Kalau Tuhan belum panggil kita, ini adalah kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk bekerja, memberi buah, kata Paulus. Untuk berguna bagi orang lain, untuk memuliakan Kristus dalam hidup ini. Apakah kita menyalahgunakan kesempatan itu? Kadang-kadang kita tidak tahu Tuhan kasih kita kesempatan sebenarnya untuk melakukan banyak hal. Ketika masih dalam masa muda, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Bekerja bagi Tuhan. Masa muda adalah masa yang unik. Belum ada segala beban pikiran yang lain. Masih bisa fokus. Fokus melayani Tuhan. Kadang-kadang itu disia-siakan. Banyak orang menyia-nyiakannya. Ada orang yang masa single-nya disia-siakan. Wah, selama masa single pikirannya kapan saya double terus. Jadi single kayaknya kurang baik gitu ya. Kapan saya jadi double? Padahal mungkin masa itu telah Tuhan berikan sebagai kesempatan untuk makin memperbaiki diri. Kenapa nih belum ada? Diteropong kemana-mana yang Tuhan kirim kok belum ada? Mungkin itu kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan. Apakah kita bersyukur ataukah kita mengeluh? Ah, kenapa Tuhan masih begini sama saya? Ternyata ke 12 orang pengintai ini, mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. 40 hari itu mereka bisa mencicipi kebaikan Tuhan. Coba kita kembali ke dalam Bilangan pasal yang ke-13 sekarang. Bilangan pasal yang ke-13. Apalagi resep kekalahan mereka? Nomor satu, mereka meragukan firman Tuhan. Nomor dua, mereka menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Nomor tiga, mereka memandang situasi tanpa Tuhan. Mereka memandang situasi tanpa Tuhan. Setelah 40 hari keliling sana, keliling sini, akhirnya mereka kembali lagi ke Kadesh Barnea. Di ayat yang ke-26 itu, langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh. Dan langsung memberikan laporan mereka. Dan laporan mereka bisa dirangkumkan dalam 3 kata. Anggur, raksasa, dan belalang. Ini adalah kesimpulan laporan mereka. Mereka bawa setandan anggur, katanya. Wah, anggurnya besar. Saya belum pernah lihat setandan anggur yang perlu 2 orang. Anda pernah lihat? Setandan anggur setahu saya biasa pakai 1 tangan saja cukup. Ini 1 orang gak cukup. Perlu 2 orang pikul tandan anggur ini. Tentu itu adalah bagian positif dari laporan mereka. Lihat, wah, anggurnya besar-besar. Kemudian bagian kedua, raksasa. Kami melihat orang enak. Lucu juga, namanya enak gitu ya. Tapi orang enak bukannya enak dimakan, malah mereka yang memakan kita, katanya. Maksudnya orang enak kan enak dimakan. Orang enak. Kami melihat orang enak di sana. Orangnya tinggi-tinggi perawakannya. Raksasa semua. Nah, nomor tiga, belalang. Kami seperti belalang. Tentu ini dibesar-besarkan, jelas gak ada manusia yang seperti belalang. Tetapi kita bisa melihat, tidak ada satupun dari laporan mereka selain dari Kaleb dan Yosua yang menyinggung masalah Tuhan. Tidak itu terlintas dalam pikiran mereka. Tidak ada yang berkata, Tuhan sudah bantu kita 40 hari ini. Mereka tidak memulai rangkuman mereka dengan berkata, puji syukur Tuhan telah pimpin 40 hari keliling sampai kembali dengan selamat. Tidak, ya. Intinya mereka telah melupakan Tuhan dari gambaran itu sama sekali. Tuhan tidak masuk lagi dalam situasinya. Laporan mereka hanyalah anggur, raksasa, belalang. Di mana Tuhan? Tidak ada. Dan ketika kita memandang situasi hidup kita di luar dari Tuhan, maka semua akan terlihat suram. Ketika kita mengambil Tuhan keluar dari equation, dari masalah kita, maka semuanya akan memiliki perspektif yang berbeda. Dan ternyata itu yang mereka lakukan. Dan akhirnya mereka berkata apa? Kita tidak bisa maju, kita pasti kalah. Kita lemah. Dari segi manusia memang seperti itu. Mereka adalah bangsa yang sudah menjadi budak 430 tahun. Mereka tidak tahu berperang. Mereka tidak punya banyak senjata. Tetapi sebenarnya mereka lupa faktor utama itu, yaitu faktor Tuhan. Sebenarnya semua bangsa Kanaan sudah gemetar mendengar bagaimana Tuhan telah mengeringkan Laut Merah di hadapan mereka. Mereka tidak memperhitungkan Tuhan. Jangan kita membuat kesalahan yang sama di dalam perencanaan kita, di dalam apa yang kita lakukan, di dalam segala tindakan kita. Kita tidak memperhitungkan Tuhan di dalam situasi. Kita kembali ke dalam Bilangan pasal 13 sekarang, ya. Yang keempat, saudara, resep kekalahan mereka adalah mereka melemahkan semangat umat Tuhan. Mereka melemahkan semangat umat Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-32. Dikatakan di situ, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Menyebarkan kabar busuk. Mereka ketakutan, 10 orang ini, dan mereka tidak puas diri mereka sendiri ketakutan, mereka ingin menyebarkannya kepada semua orang yang lain. Dan mereka menyampaikan kabar busuk. Anda tahu bahwa rasa takut itu adalah penyakit menular. Penyakit menular itu bukan hanya demam berdarah, disentri, dan lain-lainnya. Ada banyak penyakit menular yang lebih berbahaya. Takut adalah penyakit menular. Semangat suka mengkritik adalah penyakit menular. Saling mencemooh adalah penyakit menular. Ini hal-hal yang bisa melemahkan semangat umat Tuhan. Tidak heran, coba kita buka dalam Ulangan. Ulangan pasal yang ke-20. Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-8. Tuhan bikin satu peraturan di dalam Ulangan. Mungkin juga berkaitan karena pengalaman di Kades Barnea itu. Ulangan 20 ayat 8, kalau orang Israel mau pergi berperang, sebelum pergi perang, komandannya harus bertanya begini. Ulangan 20 ayat 8, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Mungkin ini satu-satunya angkatan bersenjata di dunia yang punya polisi seperti ini. Sebelum berperang tanya dulu, siapa yang takut pulang? Wah, ya. Kalau angkatan bersenjata Republik Indonesia menerapkan kebijaksanaan seperti ini, saya nggak tahu juga. Musuh sudah di depan mata. Siapa yang takut pulang? Dan ini diterapkan oleh Gideon. Gideon di Hakim-Hakim, ya, dia menerapkan aturan Tuhan yang satu ini. Kenapa Tuhan bilang? Kenapa disuruh pulang? Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hati. Takut adalah penyakit menular. Dan bukan hanya takut. Gosip, kritik mengkritik, mencemooh, lain sebagainya, itu adalah penyakit menular. Dan itu bisa melemahkan semangat umat Tuhan. Coba kita berhati-hati dalam hal ini. Sebuah gereja bisa mengalami kehancuran kalau banyak orang-orang yang seperti ini, yang melemahkan semangat umat Tuhan. Seharusnya kita saling menguatkan. Ayo kita bisa, ayo kita bisa maju, kita bisa bertahan dalam iman, bukan melemahkan. Kalau misalnya Bapak Gembala Sohento semangat, semangat penginjilan, jangan dilemahkan. Jangan ditakut-takutin. Jangan kita melemahkan semangat umat Tuhan, saudara. Sayangnya, kita melihat di sini, menyebarkan ketakutan jauh lebih gampang dibandingkan menyebarkan semangat. Untuk menyebarkan semangat itu sangat susah. Ayo kita semangat, oh, susah. Tapi udahlah, nggak usahlah, gampang itu. Mudah. Oleh karena itu 10 orang pengintai ini dengan sekali sebar, semua Israel langsung ketakutan. Kaleb dan Yosua berusaha mati-matian. Tidak, katanya, kita pasti akan menang. Tuhan begini, Tuhan begitu. Mereka teriak-teriak. Yang dilakukan apa? Kita baca di pasal 14, semua bangsa itu mengambil batu pengen lemparin mereka berdua. Bayangkan. Ternyata ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Akhirnya yang kelima dan terakhir, resep kekalahan bangsa Israel. Bukan hanya mereka meragukan firman Tuhan, mereka menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kemudian mereka memandang situasi mereka tanpa Tuhan, dan mereka melemahkan semangat umat Tuhan. Tetapi yang kelima, yang sudah sangat jelas sebenarnya, adalah mereka melawan perintah dan kehendak Tuhan. Mereka akhirnya melawan perintah dan kehendak Tuhan. Setelah mereka mendengar kabar itu, apa yang akhirnya mereka katakan? Coba kita baca pasal 14-nya. Pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Tuhan ingin bawa mereka untuk memiliki tanah mereka, mereka malah nangis. Ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu dan berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka malah berkata, Tuhan, kami tidak mau lagi engkau pimpin. Kami ingin memimpin diri kami sendiri. Kami tidak ingin lagi Musa di depan kami. Kami ingin mengangkat orang lain, membawa kami pulang ke Mesir. Betapa hati Tuhan tertusuk. Tuhan yang sudah dengan segala keajaibannya membawa mereka keluar dari Mesir, dan sekarang mereka ingin kembali lagi ke Mesir. Mereka menentang kehendak dan perintah Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Karena di ayat 2 tadi dikatakan apa? Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Oke, kalian mau mati di padang gurun ini? Tuhan bilang, silakan. Kalian akan mati di padang gurun ini. 40 tahun kalian akan berjalan di padang gurun ini. Kita belajar satu hal dari ini. Jangan pernah meremehkan kehendak Tuhan. Jangan pernah meremehkan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kalau Anda tahu kehendak Tuhan dalam hidup Anda, kalau Anda tahu misalnya Tuhan ingin Anda melayani Dia full time, kalau Tuhan sudah jelas menyatakan kepada Anda kehendaknya, jangan anggap remeh itu. Jangan Anda berpikir, ah, biarinlah, saya tidak usah melakukannya. Jangan anggap remeh. Orang Israel berpikir mereka berhadapan dengan entah siapa, tapi mereka berhadapan dengan Tuhan yang hidup. Dan akhirnya 40 tahun mereka harus keliling, dan semua orang yang memberontak itu mati di padang gurun. Mati di padang gurun. Bahkan kalau kita baca, belakangan mereka menyesal. Setelah Tuhan bilang gitu, mereka nyesal. Setelah Tuhan bilang, oke, kalau gitu kalian akan keliling-keliling 40 tahun, nanti mati semua baru masuk. Mereka menyesal. Oh enggak Tuhan, sekarang kami mau masuk. Kita boleh baca pasal 14 selanjutnya. Kami mau masuk sekarang. Mereka serang sendiri. Mereka kalah. Tidak usah dikatakan lagi. Jangan menganggap remeh kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Kalau itu sudah jelas dari Tuhan, kalau Anda yakin bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, lakukanlah. Kalau Tuhan memanggil Anda untuk sesuatu, lakukanlah. Daripada kita melihat di sini bangsa Israel, mereka memberontak dan mereka kalah. Kalah seumur hidup mereka. Sampai generasi itu hilang semuanya, dan muncul generasi yang baru. Ada resep-resep kekalahan di sini. Jangan kita ikutin. Kita ikut saja resep membuat kue, resep yang lain. Tapi resep kekalahan, jangan kita ikuti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami kembali apa yang buruk di matamu, apa yang sebaiknya tidak kami lakukan. Tuhan, pimpinlah agar kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami, menjadi pelajaran bagi kami apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.